بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد تتم ما مضى pelengkap dari yang sebelumnya pembahasan kita yaitu kitabuz zakah atau ma yata'allaqu bi ahkamiz zakah yaitu perkara-perkara yang terkait dengan zakat. Nuraji insyaallah hatta nafham jayyidan. Insyaallah sedikit murajaah sehingga kita faham betul-betul terkait dengan ahkamuz zakah. Karena zakat merupakan ruknun min arkanil Islam, rukun daripada rukun-rukun Islam yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya sebelum sampai pada waktunya kita untuk mengeluarkannya. Baik. Kami ingin khulasah terkait dengan zakat az-zahab, ya, terkait dengan zakat az-zahab, zakat emas dan juga perak, ya, emas dan perak. Tayyib, wa indaman. Naam, ringkasan secara singkat tentang zakat emas dan juga perak. Baik. Nazidan. Baik, sekarang sekadar berapa emas yang kita miliki sehingga wajib untuk dikeluarkan zakatnya? 85 atau 92? 85 atau 92? Pendapat jumhur 85, ya. Namun setelah direka, dicek kembali, demikian pendapat Lajnatud Daimah. Setelah didatangkan ahli, dihitung kembali, maka di sana keluar 92 gram, ya. 92 gram. Patokannya apa? Ini sebelum kita bicara tentang 92 gram itu. Hah? 20 dinar, ya, 20 dinar. 20 dinar, setiap 20 dinar 2,5%. Di sana ada setengah dinar untuk emas, ya. Atau setengah miskal, ya, setengah miskal. Tayyib. Hitungannya bagaimana? Saya ambil satu permisalan. Siapa kita jadikan misal ini? Insyaallah Bu Syarifah punya 100 gram emas, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan beliau 100 gram emas. Nah, 100 gram emas Bu Syarifah. Arman, coba keluarkan zakatnya. Dalam bentuk rupiah. Bisa enggak? Kita ambil 92 gram, ya. Kita ambil 92 gram emas. Nah. Jadi batasannya nisabnya 92 gram. Kemudian yang dimiliki adalah 100 gram emas. Gimana hitungannya? Seratus gram emas. Iya, kita anggap 1 gramnya 900 ribu. Baik, 900 ribu. Seratus dibagi berapa? Dikalikan dulu ya. Nah, baik. Berapa? Berapa? 2 juta? Enggak, sekarang hitungannya 100 gram emas jadinya berapa juta? Kita anggap emasnya 900 ribu. Berapa? 90 juta. Thayyib. Zakatnya 90 juta berapa dibagikan? 40. Thayyib, berapa keluarnya? Hah? 2.250.000 itu nilai setengah mithqal ya, atau setengah dinar. Berapa tadi? 2.250.000. Jadi Abu Syarifah wajib membayar zakatnya setelah mencapai satu haul berhitungan satu tahun dan mencapai nisab, sudah mencapai 100 gram 2.250.000 minimal ya, dari 100 gram emas tadi. Thayyib. Pak Yono, Pak Yono, ini permisalan saja. Punya uang sebesar 20 juta. Pendapat yang sahih wajib zakat atau tidak? Hah? Sudah haul 20 juta. Wajib? Nah, Pak Yono, setuju Pak Yono. Pak Yono punya uang 20 juta. Sekarang punya uang 20 juta, tahun depan uangnya berubah jadi 25 juta. Ya, wajib zakat Arman? Hah? Wajib. Nah, Haris. Wajib zakat apa enggak? Nah, mengikuti perak wajib. Lah yang kita ambil apa sekarang? Perak atau emas? Yang lebih dekat kepada siapa? Orang-orang fakir dan miskin yang lebih berpihak kepada mereka. Ya. Maka wajib. Pak Yono punya uang 25 juta wajib zakat. Yang mengikuti perak berarti berapa kemarin? 644 gram nisabnya ya. Nisabnya 644 gram. Bagaimana cara ngitungnya? Baik, 25 juta dibagi 40. 625 ribu zakatnya dari, betul itu. Apa enggak kebanyakan? Hah? 25 juta, 625 ribu. Baik. Jadi wajib zakat 625 ribu. Baik, sampai di sini faham ya? Insyaallah faham. Jadi tidak ada bedanya antara emas dengan uang atau perak dengan uang. Maka uang kertas itu diambilkan hitungan emas dan perak, dan yang terdekat ya, yang terdekat adalah kita mengambil perak karena itu tadi lebih condong ke fuqara dan masakin. Karena kalau kita mengikuti emas ya, hampir jarang orang yang mengeluarkan zakat ya, sedikit sekali orang yang mengeluarkan zakat, tidak terpupuk pada hati-hati mereka untuk saling berbagi ya, untuk saling berbagi. Thayyib. Gambaran tentang zakat urut tijarah, perdagangan. Tayib di sini siapa yang pedagang di sini? Abu Syarifah lagi, ya, dagang sepeda, ya. Tayib, Abu Syarifah. Gimana Abu Syarifah? Masalah perdagangan. Nah, pendapat yang paling rajih dikeluarkan zakatnya, walaupun ada apa perselisihan ya di antara para ulama terkait dengan urud tijarah. Ya, ada perselisihan mana yang lebih kuat, ada atau tidak ada. Nah, Ana sudah paparkan semua dalil-dalilnya. Ya, Ana sudah paparkan semua dalil-dalil tentang urud tijarah, baik itu yang menafikan dan yang menetapkan. Ya, yang menafikan dan yang menetapkan. Thayyib. Hah? Khud min amwalikum. Ya. Hah? Maksudnya? Iya, maksudnya yang paling rajih itu yang mana? Yang paling dekat. Ya. Nah, Arman, ada zakatnya atau enggak? Mungkin Arman belum ngeh masalah zakat karena belum pernah punya uang gini ya. Nanti kalau sudah menghasilkan uang baru sadar akan pentingnya bab zakat. Ya. Ah, Zidan atau Rian, Rian. Rian setidaknya sudah pegang uang, Rian. Mana yang lebih rajih, yang lebih dekat, ditetapkan atau tidak, ada atau tidak zakatnya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan kalau kita kurang paham, ya, menunjukkan kalau kita kurang paham terkait dengan urud tijarah. Ya, penting ya, barakallahu fikum. Kalau mau khulasahnya, ya khulasahnya pendapat jumhur ulama wajib dikeluarkan ya, karena tidak ragu bahwasanya urud tijarah adalah harta ya, adalah harta. Yang kita inginkan antum bisa paham ya, makanya pentingnya di sana apa, kitabah, menulis ya. Nah, dari situ kita paham. Kita tulis pun kalau kita belum paham jangan berhenti di situ. Ditanyakan lagi, nah, ini maksudnya apa? Ya. Maka demikianlah ilmu ya. Ilmu itu diikat dengan tulisan, ilmu itu juga didengar dan dipahami. Ya. Dan setelahnya kita membaca. Setelahnya kita membaca. Dan yang terbaik yang kita baca adalah hasil tulisan tangan kita sendiri. Kenapa demikian? Ya, kita belajar. Ya, kita belajar. Tentunya yang diberikan oleh pengajar kita itu adalah khulasah. Ya. Sudah disaring sedemikian ya. Yang mengajarkan antum sudah memeres otaknya untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik. Ya. Kalau kita mau paham, maka apa yang kita dengarkan kita tulis. Setelah itu baru kita beranjak ke yang lebih tinggi, yaitu kitab-kitab para ulama. Kita bisa paham dari kitab-kitab mereka. Ya. Untuk awal antum bisa pahami dari tulisan antum. Ya. Karena apa? Kita mendengarkan. Kita mendengarkan kemudian kita catat, dari situ kita akan lebih paham. Ya. Kalau ada yang tidak dipahami dari tulisan kita atau dari apa yang kita dengarkan, tanyakan. Oh berarti maksudnya begini, ditulis. Ya, ditulis. Oleh karenanya kita dulu, ya banyak di antara para asatidzah, para thullabul ilm yang belajar di Yaman dan di luar negeri, mereka menjadikan apa? Di antara selain mereka duduk di majelis-majelisnya para masyayikh, di sana menjadikan rekaman-rekaman sebagai apa? Sebagai cara untuk belajar. Kita dulu rekaman, ya kita cari rekaman zaman dulu waktu kita di sana itu belum ada HP kayak seperti sekarang ya. Mungkin ada tapi kita belum punya. Ya. Jadi kadang pakai MP3 itu yang kecil itu atau kaset, ya kaset. Kita dengarkan durusnya masyayikh dari A sampai Z, dari awal kitab sampai akhir kitab. Setelah itu apa? Ditafrik. Setiap kata kita tulis. Setiap kata yang disampaikan oleh masyayikh, baik itu Ibn Uzaimin, walaupun ada kitabnya. Kalau kita mau tahu Syekh Ibn Uzaimin, semua suaranya itu sudah jadi kitab. Ya. Semua suaranya Ibn Uzaimin rahimahullah sudah jadi kitab. Ya. Tapi sehingga kita bisa lebih paham, kita mendengarkan, kita tulis. Ya. Yang demikian ini lebih lengket, ya, lebih lengket. Demikian barakallahu fikum, ya. Kembali kepada bab urud tijarah. Ini masa mau diulangi lagi, ya. Ya Allah, mungkin ada rekamannya ya. Bisa kembali kepada rekaman atau bisa dibaca dalam kitab-kitab fikih. Nah, insyaallah nanti antum akan bertemu dengan kitab atau bab zakat pada pembahasan bulughul maram, ya. Akan sampai nanti pada babnya. Ya, ya kalau ingin lebih paham ya didengarkan lagi yang sudah antum pelajari. Ya, semakin banyak kita mendengarkan, kita belajar, semakin terulang, maka semakin kokoh apa yang sudah kita pelajari. Kemudian zakat fitrah, ya. Zakatul fitr, kemarin juga terakhir kita bahas ini. Sudah kita bahas terkait dengan hukumnya, ya. Apa hukum membayar zakat fitr? Hah? Wajib, ya. Wajib dikeluarkan. Karena apa dikeluarkan zakat fitr ini? Karena kecocokan dengan keluarnya kita dari bulan Ramadan. Dan diantara hikmahnya apa? Untuk menyucikan apa? Orang yang puasa dari apa? Dari kata-kata kotor, dari kata-kata keji, ya kata-kata yang jelek, perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang berpuasa, maka disyariatkan zakatul fitr. Ya. Tayyib, yang harus dikeluarkan apa yang harus dikeluarkan? Hah? Berapa? Satu sok, ya. Apa satu sok apa? Tayyib, ya hitungannya satu sok. Satu sok itu 4 mud. Ya, satu mud itu 2 tangan orang dewasa. Ya, kalau bahasanya orang sini satu apa ya itu? Hah? Sak cakun. Apa kalau orang Madura bilang itu gentang, segentang. Kalau enggak salah ya begitu. Atau orang sini apa bilang? Dan ukuran orang-orang dulu memang begitu ya, Pak Yon ya. Orang-orang kuno kayaknya mereka kalau mengukur mau ya dihitung seperti itu. Kemudian dihitung, sebagian mereka menjadikan kaleng untuk ukuran, ya. Kalau bayar zakat ya wis satu kaleng ini. Ya. Nah, demikian ya. Intinya kalau mau tepat ya dua tangan kita ambil 1 2 3 4 ya. Ya itu yang tepat. Kalau mau diukur, diperkirakan berapa diperkirakan oleh para ulama? Ya, antara 2,8 sampai 3 kilo. 2,8 sampai 3 kilo. Kalau mau ngasih lebih 5 kilo boleh enggak? Boleh saja, ya. Lebih afdal, lebih ahsan. Ya, yang wajib 3 kilo, 2 kilonya mustahab. Ya, 2 kilonya mustahab. Tayyib. Yang dikeluarkan apa saja? Hah? Kalau kita mau ngasih tepung boleh enggak? Hah? Nah, Bu Arman. Boleh enggak? Kita beli tepung terigu dibuat zakat fitrah. Ah, setuju Abu Syarifah? Nah, setuju enggak Bu Syarifah? Boleh enggak? Bahan makanan pokok di satu negeri ya boleh enggak kira-kira? Ya boleh. Kalau di sini tepung terigu buat gorengan ya. Nah. Sayyib. Iya. Yang lebih afdal beras, tapi kita katakan tidak boleh. Ya, dalilnya ada. Bahkan beras yang tidak ada justru. Ya, beras yang tidak disebutkan di dalam hadis. Para ulama sebagian mencukupkan dengan 5 jenis, yaitu korma, kemudian zabib, kemudian apalagi syair, ya. Kemudian akit, ya. Akit ini apa kemarin? Ya semacam susu yang dikeringkan ya. Biasanya orang-orang badui yang sering mengkonsumsi ini. Atau bur, ya bur. Bur ini gandum, gandum. Dia utuh semuanya, ya utuh. Jadi tepung nanti ini macam-macam, bisa jadi tepung putih, gandum warnanya merah. Dia utuh semua. Karena tidak paham prosesnya seperti apa, yang jelas mereka menamainya dengan nama yang berbeda. Ya. Ala kulli hal. Sebagian ulama bertakoyu dengan yang disebutkan. Nah, di situ tidak ada beras. Ya. Dari mana diambil ijtihad oleh para ulama? Kok bisa makanan pokok satu negeri? Hah? Dari mana? Kok bisa? Berani sekali. Hah? Enggak. Kok berani sekali? Para ulama kemudian berijtihad menyatakan makanan pokok penduduk negeri atau penduduk satu tempat. Artinya mereka kan tidak akan menetapkan kalau tidak ada dalil, ya, namanya ijtihad itu pasti ada dasar dalilnya. Apa dasar dalilnya? Telah kita sampaikan kemarin, ya. Nah, di dalam riwayat dijelaskan so'an min ta'am, ya, satu sok dari makanan, ya. Maka dari situ para ulama berijtihad makanan pokok yang dimakan, ya. Karena 5 jenis yang disebutkan tadi itu adalah makanan pokok. Di Arab makanan pokok mereka adalah kurma. Bahkan sebagian mereka ketika tidak menjumpai tepung, gandum, mereka makan cuma kurma saja. Kurma dengan air putih cukup buat mereka makan. Ya. Makanan mereka sehari-hari dengan gandum, jadi roti itu tadi. Ya, makan roti. Ala kulli hal. Baik. Ya, ini tentang zakat fitr. Kemudian dikeluarkan, kita sudah mendekati ini. Kalau kita tidak murojaah lupa. Ya, jangan lupa nanti diingatkan pembagian. Alhamdulillah sudah terkumpul ya, zakatnya ikhwah di maksof sudah insyaallah dikoordinir untuk dibagikan. Nah, kita memberikan fasilitas untuk membagikan zakat fitrah kepada masyarakat setempat yang membutuhkan. Masyarakat setempat yang membutuhkan. Insyaallah diatur waktunya. Nah, ini kapan waktunya dikeluarkan? Hah? Kapan? Kapan? Satu hari atau dua hari sebelum Id. Ya. Satu hari atau dua hari sebelum Id. Ini waktu apa? Waktu boleh. Ya. Waktu bolehnya dilakukan oleh sebagian sahabat ridwanullah alaihim. Waktu wajibnya kapan? Setelah terbenamnya matahari Lailatul Id, ya. Artinya pada saat itu sudah masuk ya malam Id, sudah terlihat hilal memasuki bulan Syawal, maka di situ wajib, waktu wajibnya. Kemudian waktu afdalnya kapan? Setelah sholat subuh menjelang sholatul Id, ya. Beranjak kita sebelum kita melakukan sholat di musholla, di sana sembari kita membagikan zakat fitrah, ya, membagikan zakat fitrah itu waktu yang paling afdal. Jika memungkinkan maka dilakukan pada saat itu. Namun nampaknya manusia amat sangat disibukkan pada waktu itu, ya, amat sangat disibukkan pada waktu itu. Semua kaum muslimin dari barat ke timur, utara, selatan, semuanya disibukkan dengan persiapan Id, ya. Ya, mungkin sebelum berangkat mereka mempersiapkan untuk dimakan setelah pulang dari musola. Mungkin ketika mereka berangkat mereka juga terburu-buru, mungkin karena macetnya jalan dan seterusnya. Ya, maka bisa didahulukan pada semalam, sehari atau dua hari sebelum Id. Ini waktu dikeluarkannya zakat fitr. Ya. Kalau misalnya telat kita keluarkan, ya, imam salam khutbah selesai baru kita keluarkan. Kira-kira ya Pak, sah atau tidak? Hah? Tidak sah, ya. Rasulullah menyatakan man addaha qabla salat fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang membayarkannya sebelum salat maka itu adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun min shadaqat. Maka itu adalah shadaqah mustahabbah. Kita berikan boleh-boleh saja namun sebagai shadaqah. Berarti bagaimana ya? Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita ketika kita lupa, Allah tidak mengambil lupa kita, ya. Jadi Allah melewatkan, ya. Yang kita lupa sudah, ya. Ketika kita sengaja, ada unsur kesengajaan, maka wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir pembahasan kita adalah mereka-mereka yang berhak untuk menerima zakat dan yang tidak boleh diberikan kepada mereka zakat. Baik, yang berhak siapa saja? Fuqara, masakin, kemudian al-amilin. Baik, apa itu fuqara, apa itu masakin? Sebelum kita lanjut. Tidak mempunyai kebutuhannya. bisa sama sekali atau di bawah setengah ya. Ada sedikit di bawah setengah kebutuhannya. Miskin, miskin masih lebih di atas fuqara ya. Contoh ketika kebutuhannya 1 juta dalam setiap bulannya, dia yang dimiliki cuma 500 ribu. Artinya apa? Minus ya, tetap minus dalam setiap bulannya. Dari mana ya? Wallahu a'lam, dari mana sisanya minusnya itu ya. Maka dari itu disyariatkan kepada kita untuk memberikan zakat kepada mereka. Dan ini hukum asal fuqara dan masakin ya. Tu'khad min fuqara'ihim wa turaddu, tu'khad min aghniya'ihim wa turaddu ila fuqara'ihim, kata Rasulullah kepada Mu'adz. Diambil dari orang-orang kaya, orang cukup dari mereka, dan diberikan kepada orang-orang fakirnya ya. Fakir dan miskin. Kemudian al-amilin ya. Di sini ada kait penting tentang amilin, orang yang bekerja untuk zakat. Ya, orang yang bekerja untuk zakat. Ini apakah semua orang? Abul Harith. Semua yang bekerja untuk zakat tanpa terkecuali, karena banyak zaman sekarang ada apalagi lazismu, ada apalagi nu, apalagi macam-macam ya. Ada macam-macam. Yang mu'tabar adalah yang dibuat oleh pemerintah ya. Yang dibuat oleh pemerintah, dan itulah yang berhak untuk mendapatkan zakat ya, sekedar biaya mereka jika tidak digaji ya, jika mereka tidak digaji diambilkan dari situ ya, diambilkan dari zakatnya. Jika digaji maka dikembalikan kepada keadaan mereka, apakah termasuk fakir atau miskin ya. Jika termasuk maka diberikan, jika tidak maka tidak diberikan ya. Kemudian al-mu'allafah qulubuhum, itu apa, siapa mereka ya? Al-mu'allafah qulubuhum, siapa mereka? Orang yang kita harapkan maslahat kebaikan agar mereka mau mendukung, mau masuk Islam ya, atau yang sudah dalam agama Islam semakin kokoh keislamannya, atau ya apa, orang yang kita khawatirkan syar darinya, kejelekan darinya, boleh diberikan zakat kepada mereka ya. Preman misalnya, preman itu biasa malak di pasar di sekitar kita, maka ketika kita tahu ada orang seperti ini dan kita khawatir dia akan melakukan kejelekan kepada kita, maka kita berikan dulu zakat kepadanya ya, kita berikan zakat kepadanya ya, sehingga apa, sehingga hatinya semakin apa, semakin ngelendek ya, paling tidaknya setidaknya dia berhenti untuk melakukan kejelekan setidaknya kepada kita ya, setidaknya kepada kita, maka diberikan zakat kepada orang-orang ini ya. Kemudian ar-riqab, apa yang dimaksud dengan ar-riqab? Ya, ar-riqab apa? Dibayarkan untuk pemilik budak ya. Pemilik budak untuk dibebaskan. Ya, untuk dibebaskan. Dia budak. Ya, tapi diberikan uang zakat tadi untuk membebaskannya. Ini, untuk membebaskannya. Wa illa budak, budak tidak boleh ya, termasuk yang terlarang. Termasuk yang terlarang untuk menerima zakat. Kenapa? Karena milik tuannya. Milik tuannya. Tayyib. Kemudian al-gharimin, siapa mereka al-gharimin? Yang orang yang terlilit hutang, ya, orang yang terlilit hutang. Ya, ini ada dua gharimin ini, ada mereka yang mengemban hutang untuk maslahat, ya, untuk maslahat orang lain, untuk mengislahkan dua kelompok yang bertikai, dua orang yang bertikai, dan dia apa? Dia berhutang, ya, dia berhutang, maka diberikan zakat kepadanya. Ya, seperti Qabisah, ya. Qabisah seorang sahabat datang kepada Rasulullah minta zakat. Disampaikan bahwasanya kami menanggung hutang karena apa? Karena sebab islah tadi antara dua orang. Akhirnya dia menanggung hutang, maka diberikan zakat kepadanya. Ya, diberikan zakat kepada Qabisah. Baik. Atau hutang, ya, hutang apapun, ya, hutang apapun, seseorang hutang namun hutangnya ini bukan karena maksiat, ya, bukan karena maksiat. Ketika hutangnya karena maksiat maka tidak diberikan. Ya, baik, ini gharim. Kemudian fisabilillah, yang dimaksud siapa mereka fisabilillah ini? Mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkhusus ketika mereka bukanlah orang-orang yang digaji oleh pemerintah. Ya, yang berjuang bersama pemerintah, bersama pemimpin, dan bukan termasuk yang digaji, namun apa? Orang-orang yang dengan kemauannya sendiri untuk berperang bersama pemimpin dengan peperangan yang syar'i, bukan peperangan kelompok-kelompok yang dilakukan, enggak, ya. Peperangan yang syar'i di bawah naungan auliyail umur, walaupun bukan tentara. Ya, walaupun bukan pasukan pemerintah, namun dia memberikan dirinya untuk berjuang di jalan Allah, maka yang demikian ini diberikan zakat. Ya. Diberikan zakat. Kemudian termasuk dari fisabilillah adalah siapa? Para thullabul ilm, para penuntut ilmu, para du'at ila Allah azza wa jal. Ya, maka mereka termasuk yang berhak untuk diberikan zakat, ya. Terkhusus mereka-mereka yang tafarruq, ya, yang memang melepaskan urusan dunianya untuk apa? Untuk ilmu, untuk belajar. Ya, maka mereka adalah termasuk yang berhak untuk menerima zakat, ya. Kemudian ibnu sabil, ya, siapa mereka? Musafir, ya. Musafir. Kemudian yang tidak berhak di antara mereka adalah siapa? Di antara mereka adalah ahlul bait, ya. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang cukup kaya, ya. Bisa bekerja, ya. Dan cukup, ya. Orang sebanyak di antara mereka yang bekerja namun tidak cukup, maka berhak untuk mendapatkan zakat. Nah. Kemudian kenapa? Orang yang thayyib, orang yang di bawah naungannya yang wajib baginya untuk memberikan nafkah. Ya, maka itu yang tidak boleh kita memberikan zakat kepada mereka, namun kewajiban kita kepada mereka adalah apa? Untuk diberikan nafkah, ya, nafkah wajib. Ya. Kemudian hamba dan bekas-bekas budak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka merekalah yang tidak diperbolehkan. Kemudian pembahasan selanjutnya, mungkin kemarin telah kita isyaratkan terkait dengan yang berhak menerima zakat telah kita sampaikan. Di antara pendapat para ulama adalah untuk zakat fitrah ini tidak ada kecuali dua jenis saja, yaitu yang pertama fuqara dan masakin. Ya, fuqara dan masakin. Nah, ini pendapat ya. Di antara pendapat-pendapat para ulama, di antara mereka bisa dilihat di dalam Syarhul Mumti' karya Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau merajihkan yang demikian ya. Dan ini adalah pendapat yang dibawa oleh mazhab Malikiyah dan sebagian mazhab Imam Ahmad ya, sebagian pengikut mazhab Imam Ahmad mengkhususkan fuqara dan masakin. Kemudian di antara pendapat para ulama, dan ini adalah pendapat jumhur ya, pendapat jumhur ulama, boleh jenis zakat apapun termasuk di dalamnya zakatul fitr diberikan kepada seluruh jenis yang disebutkan di dalam ayat yang sudah kita baca kemarin. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Ya. Khilaf di antara mereka. Mazhab Syafi'iyah ya mewajibkan ya, untuk memberikan kepada semuanya. Wajib diberikan kepada 8 jenis ini. Ya. Ala kulli hal. Ya, ala kulli hal, khilaf di antara mereka. Khulasah ya, ringkas kata yang terdekat wallahu a'lam bissawab. Pendapat Ibnu Utsaimin juga kuat ya untuk fuqara dan masakin, namun perkaranya luas barakallahu fikum. Perkaranya luas, bahkan mungkin hampir bisa dikatakan tidak ada apa? Hampir tidak ada perbedaan kecuali sedikit. Kenapa demikian kita katakan? Jenis yang lain seperti Ibnu Sabil, ketika mereka butuh dan kehabisan bekal, maka termasuk yang membutuhkan sebagaimana fuqara dan masakin. Ya. Nah, maka diberikan zakat kepada mereka. Begitu juga fi sabilillah, ketika mereka membutuhkan, artinya tidak jauh beda. Tidak jauh beda, ya, perkaranya luas, ya, perkaranya luas. Namun pendapat jumhur sebagaimana antum dengar diberikan kepada 8 jenis tadi. Ya, tidak keluar dari 8 tadi. Ya, tidak diberikan kecuali kepada 8 jenis tadi. Ya. Mereka berdalil dengan keumuman firman Allah di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyatakan intu budus shadaqat fa ni'imahi. Ketika nampak sedekah ya, ditampakkan sedekah itu fa ni'imahi, maka ini adalah satu kenikmatan. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, jika disembunyikan ya sedekah tadi dan diberikan kepada fuqara, fa huwa khairul lakum, maka yang demikian ini lebih baik untuk kalian. Artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak apa, tidak menekankan apa namanya pada fuqara saja ya. Namun apa disebutkan fahuwa khairun lakum, maka terbaik, lebih baik diberikan kepada fuqara, maka yang demikian ini lebih baik ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya sedekah termasuk zakat ya, termasuk zakat di dalamnya ya, terkadang juga boleh dinampakkan intubdu, ketika nampak sedekah tersebut fani'imahi, maka ini adalah kenikmatan ya, selama dia tidak apa, selama dia tidak punya niatan riya, tidak punya niatan sombong ya. Maka ditafsir oleh para ulama, ketika seseorang memberikan sedekah atau zakat kemudian dia tampakkan kepada halayak manusia, ketika di sana dia tanpa riya dan di sana ada maslahat. Ya. Apa di antara maslahatnya? Di antara maslahatnya adalah sebagai contoh. Ya. Kita tahu misalnya satu penduduk negeri mereka enggan untuk mengeluarkan sedekah. Maka kita nampak, kita tampakkan di hadapan mereka bahwasanya saya memberikan. Dijaga hati kita, jangan sampai kita riya. Ya. Kita berikan sebagai apa? Sebagai contoh. Maka maslahatnya lebih besar di sana. Maka boleh. Maka kata Allah apa? Fani'imahi. Ini adalah kenikmatan. Ya. Intukhfuha, ketika disembunyikan dan diberikan kepada fuqara, fahuwa khairun. Maka ini lebih baik. Ya. Nah, maka dikembalikan kepada apa? Dikembalikan kepada maslahat. Ya. Dikembalikan kepada maslahat. Itu juga pada zakat fitr. Ya. Ketika kita berikan kepada masyarakat dan dilihat oleh manusia sebagai apa? Sebagai penampakan terhadap syiar Islam. Nah, maka diperbolehkan oleh para ulama yang demikian. Ya, para ulama berdalil dengan ayat ini boleh ya diberikan walaupun kepada selain fuqara. Walaupun kepada selain fuqara. Nah, tidak harus fuqara saja, ya, tidak harus fuqara atau masakin saja. Ala kulli hal. Begitu juga dalil yang lain itu tadi hadis Khabisah yang kita isyaratkan tadi, ketika Khabisah menyatakan saya termasuk orang yang menanggung hutang karena sebab islah perdamaian antara dua kelompok, maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan demikian. Maka kata Rasulullah, aqim indana, tinggallah engkau bersama kami, hatta ta'tina shadaqah, sampai datang sedekah kepada kita, hatta ta'tina sedekah fa na'mur laka biha, dan kami akan memerintahkan untuk memberikan sedekah kepadamu. Ya, maka ini adalah dalil, ini adalah merupakan dalil jika zakat fitr tidak harus diberikan kepada fuqara dan masakin saja. Ini dalilnya jumhur. Ya, dalilnya jumhur ulama. Ala kulli hal. Ya, khilaf di antara mereka, perkaranya luas. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaannya, ya, sebelum kita tutup insyaallah, apakah boleh seseorang mengirimkan zakatnya, baik itu fitrah ataupun zakat mal, ke luar tempat kita, keluar kota misalnya, keluar kota atau bahkan mungkin ke luar negeri, boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh ya? Hah? Kurang keras? Gimana? Oh, kalau sekitarnya sudah dipenuhi. Baik, setuju. Yang lain setuju, Abdul Haris. Nah, tidak harus, ya, tidak harus sekitarnya dipenuhi, karena kalau kita mau lihat di desa Sidowaya sekian banyak orang, ya, sekian banyak orang, insya Allah kaya seperti apa dia ketika, sehingga semua penduduk sekitarnya terpenuhi dengan zakat kita. Ya, tidak harus demikian. Namun ya, hukum asal sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Mu'adz bin Jabal, Rasulullah menyatakan tu'khad min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim atau ala fuqaraihim. Ini hukum asalnya. Diambil dari orang-orang yang cukup di antara mereka, di penduduk satu tempat, satu negeri, satu daerah, dan diberikan kepada orang-orang fakirnya yang ada di situ, hukum asalnya. Ya, ini hukum asalnya. Kemudian asal tersebut bisa keluar dari asalnya. Ketika misalnya kita punya keluarga yang tinggal di luar kota dan kita tahu keadaannya amat sangat membutuhkan, ya maka boleh kita berikan zakat kita kepada mereka walaupun bukan termasuk penduduk negeri kita atau daerah kita. Karena sebab apa? Maslahat. Maslahatnya di sini apa? Silah, hubungan kekerabatan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, kepada siapa aku berbuat baik ya Rasulullah? Qala ummuk. Kemudian ummuk qala, kemudian kepada siapa? Aba. Kemudian thummal aqrab fal aqrab. Kemudian orang yang terdekat dengan kita. Maka mereka adalah orang yang lebih berhak. Maka ada maslahat silah kekerabatan di sana. Dan pernah dilakukan ya. Pernah dilakukan yang demikian sering, bahkan sampai pada hari ini, dari zaman dahulu, dari zaman salafuna salih ila yaumina hadha, ya mereka mengirimkan sedekah mereka ya, walaupun kepada penduduk yang di luar negeri mereka. Dan juga keumuman firman Allah, innamas shadaqat lil fuqara. Sedekah itu terbatas untuk fuqara dan masakin dan seterusnya daripada ayat yang sudah kita baca tadi. Ya, artinya fuqara dan masakin di mana saja umum. Ya. Di mana saja umum. Artinya masih ada majal. Masih ada pintu untuk kita memberikan kepada orang-orang yang ada di luar daerah kita. Ala kulli hal, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan murojaah kita dan sedikit materi kita pada pagi hari ini menjadi penyegar ya, menjadi tambahan ilmu bagi kita. As'alullah an yanfa'ana bima sami'na, innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.